وصحبه ومن والاه. أما بعد، salah satu ikhwah ada yang bertanya, Ustaz, apakah ada penghuni surga saat ini? Apakah ada penghuni surga saat ini atau penghuni neraka saat ini? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwasanya aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan bahwasanya al-jannatu wan-nar makhlufatan. Surga dan neraka itu sudah diciptakan dan sudah ada. Tidak mengingkari adanya surga dan neraka melainkan ahlul ahwa dari kalangan filosofis ahlul kalam, baik itu Mu'tazilah maupun Jahmiyah, yang mengingkari adanya surga dan neraka, bahwasanya surga dan neraka belum diciptakan. Ini merupakan perkataan yang batil. Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu diketahui bahwasanya surga dan neraka itu ada dan sudah diciptakan. Dan banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara." Bertakwalah kalian, hati-hatilah kalian terhadap api neraka yang bahan bakarnya dari bebatuan dan umat manusia. Uiddat lil kafirin, yang telah disiapkan bagi orang-orang kufar. Ini disebutkan lafaz uiddat, telah disiapkan, menggunakan sighah fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau dan telah lalu. Ini neraka. Begitu juga surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersegeralah kalian meminta surga yang luasnya sepanjang bumi dan langit, uiddat lil muttaqin, yang telah diciptakan dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini kembali menggunakan lafaz fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau dan telah berlalu. Di dalam ayat yang lain, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli, telah diciptakan dan telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasul-rasulnya. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan dan ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada penghuninya? Nah, ini ikhwani hafizakumullah, dilihat dari dua sisi. Kalau berupa roh, bahasa Arabnya ruh, dari sisi ruh, maka jawabannya na'am, ada penghuni surga dan ada penghuni neraka, tapi berupa apa? Ruh tanpa jasad, karena jasadnya di mana? Di kuburan. Jasadnya di bumi. Kalau dikatakan ruh sebagai penghuni surga ataupun penghuni neraka, maka jawabannya na'am, ada penghuni surga dan neraka dari sisi apa? Ruh, bukan jasad. Dan ini thabit, warid bagi para anbiya, bagi para rasul. Roh mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan di dalam surga, dan jasadnya dalam kuburan. Begitu pula rohnya para syuhada, rohnya para syuhada yang mati di medan perang untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis, yang mana roh tersebut diletakkan di tayrin khudrin, diletakkan di burung yang berwarna hijau dan mereka berterbangan di atap surga, sehingga para syuhada rohnya mereka ada di dalam burung dan mereka di dalam surga rohnya. Begitu pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam ketika melihat penghuni-penghuni surga dan neraka yang beliau melihat di dalam mimpi. Yang beliau lihat adalah ruh tanpa jasad. Sebagaimana dalam hadis ra'aitul janna wa aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat surga dan paling banyak penghuninya adalah orang-orang miskin. Wa ra'aitu an-nar wa aktsaru ahliha an-nisa, dan aku melihat neraka dan paling banyak penghuninya adalah wanita. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ruh. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Amr ibn Lu'ay. Madza yajurru aslabahu fin-nar. Amr ibn Lu'ay al-Khuzai, orang yang pertama kali memasukkan berhala di negeri Arab yang kemudian setelah itu orang-orang Arab menyembah berhala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeret ususnya di dalam api neraka. Ini merupakan roh yang dilihat tanpa jasad. Dan beberapa hadis-hadis yang lain. Adapun dari sisi yang kedua, yaitu ruh dan jasad, ini tidak akan masuk surga kecuali setelah hari kiamat. Karena kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang yang pertama kali yang akan membuka pintu surga. Tidak ada selain beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali yang akan membuka pintu surga ketika mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di hadis syafaat yang panjang. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam na'am yang akan membuka pintu surga. Setelah dibuka pintu surga, baru umat manusia masuk ke dalamnya ruh dan dengan jasad. Ruh dan dengan jasad, sehingga tidak ada jasad dan ruh saat ini yang ada di dalam surga atau di dalam neraka kecuali siapa ya? Kecuali siapa? Nabi kita Adam alaihi salam. Beliau satu-satunya yang memasuki surga ruh dan jasad sebelum di apa? Utus ke atau sebelum diturunkan dan diutus ke muka, ke muka bumi. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, apakah itu jannah yang akan disiapkan bagi kaum mukminin, apakah itu merupakan jannah tersendiri yang memang diciptakan untuk menguji na'am Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Sehingga jawabannya na'am di atas. Barakallahu fiik. Kemudian kita lanjutkan na'am sesi yang kedua. Pada poin yang kedua kali ini merupakan pengkhususan bagi kaum wanita, karena yang hadir di kajian kita pada hari ini dari kalangan ikhwan dan ummahat. Pada poin yang kedua, di antara jalan yang dapat memudahkan seorang wanita untuk masuk ke dalam surga, yaitu dengan mentaati suaminya. Ini merupakan amalan yang agung. Menaati suami merupakan salah satu amalan yang akan mengantarkan seorang wanita masuk ke dalam surga. Dan ini merupakan salah satu ciri seorang wanita saleh. Ciri wanita yang salehah yaitu yang senantiasa menaati suaminya, dan dia adalah orang yang pertama kali yang paling taat kepada suami, yaitu sang istri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Targhib, bahwasanya seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'in khair?" Wahai Rasulullah, wanita yang bagaimana yang baik? Bagaimana ciri-ciri wanita yang salihah? Sebutkan kepadaku ciri-ciri wanita yang baik, wanita yang salihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ada tiga ciri wanita yang saleh. Yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tasurruhu idza nadhar. Yang apabila suami ini melihatnya merasa senang. Suami ini merasa senang apabila melihat istri. Senang dengan akhlaknya, senang dengan akidahnya, senang dengan ibadahnya, senang dengan amal perbuatannya, senang dengan perilakunya, senang dengan pergaulannya. Pulang dari kerja, capek pulang dari ta'lim, masuk ke rumah, melihat sang istri, dingin hati, nyaman, tentera. Allati tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkan hati suaminya ketika melihat sang istri. Ini ciri-ciri pertama wanita yang saleh. Kemudian yang kedua, wa tuti'uhu fi ma amar, yang selalu menaati suaminya atas apapun yang dia perintahkan. Menaati perintah suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, yang mengajak kepada ketaatan. Tidak mencela, tidak mencerca kepada suaminya, tidak menghardik, bahkan tidak melaknat. Dan tidak melupakan kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Ini wanita yang saleh. Kemudian yang ketiga, wala tukhalifuhu fi maliha wa nafsiha bima yakrah. Dan tidak menyelisihi sang suami baik dari sisi keuangan, jiwa, atas perkara-perkara yang tidak dikehendaki oleh suaminya. Suaminya punya harta uang diletakkan di dalam rumah. Maka sang istri tidak menggunakan uang-uang tersebut kecuali kepada perkara-perkara yang amat sangat dibutuhkan. Tidak boros. Tidak membeli hal-hal yang sia-sia. Begitu juga sang istri tidak memasukkan orang-orang yang tidak dikehendaki oleh suami. Ini ciri-ciri wanita yang saleh. Walaupun itu sanak keluarga, walaupun itu family. Kalau suami sudah tidak menyukai seseorang, jangan sekali-kali dimasukkan orang tersebut ke dalam rumahnya. Ini tiga ciri yang kita ambil dari hadis di atas, wa tuti'uhu fi ma amar, seorang wanita yang selalu menaati suaminya, ini merupakan ciri-ciri wanita yang salihah, dan taat kepada suami ini merupakan ibadah. Dan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang besar, tidak tanggung-tanggung, berupa surga. Dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsah." Kalau wanita salat 5 waktu tepat sesuai dengan waktunya. Wa shamat syahraha, ketika datang bulan Ramadan dia menjalankan puasa kecuali yang memiliki udzur. Wahasunat farjaha, dan dia menjaga kemaluan, kesuciannya, kehormatannya dia jaga. Senantiasa menutupi aurat. Tidak bermudah-mudahan. Kemudian yang keempat, wa ata'at zawjaha, dan dia selalu taat kepada suaminya. Bila laha dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah anti ke dalam surga dari seluruh pintu-pintu surga yang anti kehendaki. Dari empat tangan di atas, menjaga kesuciannya, kehormatannya, taat kepada suaminya, salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, masuklah anti ke dalam surga dari seluruh pintu-pintu surga yang ada. Pintu surga ada berapa? Ada 8. Silakan masuk dari pintu-pintu yang nanti kehendaki. Begitu juga ada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat dalam hadis Abdullah ibn Mihsan. Perempuan tersebut membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa keperluannya. Ketika perempuan tersebut datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Wahai saudariku, apakah anti memiliki suami? Memiliki pasangan? Perempuan tersebut mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, na'am. Aku memiliki suami." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa anti lahu? Bagaimana muamalah engkau dengannya?" Perempuan tersebut mengatakan, "Ma aluhu illa ma ajistu an." Wahai Rasulullah, aku selalu membantu suamiku kecuali dalam perkara-perkara yang aku tidak sanggup. Aku membantunya semaksimal mungkin kecuali dari perkara-perkara yang aku tidak bisa mengerjakan. Dan aku selalu berusaha untuk membantu suami. Mendengar perkataan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah kedudukanmu dari suami. "Innama huwa jannatuki wa nar." Karena sesungguhnya suami itu adalah surga dan neraka. Maka yang taat kepada suami dan suaminya ridha kepada dia, maka surga bagi perempuan tersebut. Dan suami yang membenci istrinya kepada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan suatu musibah dan menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam api karena menghindari suami. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika khutbatul Eid, khutbatul Eidul Adha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kaum wanita, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna," wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, "fa innakunna aktsaru khatabi jahannam," karena sesungguhnya kalian adalah bahan bakarnya api neraka. Kalian adalah umat yang paling banyak di dalam api neraka. Kalian merupakan kayu bakarnya api neraka. Qamatil mar'atu min sittatin nisa, ada seorang perempuan kemudian berdiri di tengah-tengah kaum wanita, "Lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, apa sebabnya, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan menjadikan kita ini sebagai orang yang paling banyak dalam api neraka?" Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Li anna kunna takfurna al-ashir wa tukthirna syakat," karena kalian adalah kaum yang paling banyak mengeluh. Tidak dikasih mengeluh, dikasih sedikit mengeluh, dikasih banyak mengeluh, selalu mengeluh. Ini kaum wanita. Tidak pernah bersyukur dan tidak pernah memiliki sikap qanaah. Berusaha untuk menerima dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada suaminya. Selalu mengeluh. Wa takfurna al-ashir, dan kalian merupakan umat yang paling banyak mengkufuri suami. Tidak mau mensyukuri nikmat. Berusaha mengkufuri suami, terlebih lagi mencela suaminya, terlebih lagi mencerca suaminya, menghardik suaminya, bahkan melaknat suaminya, wal a'yadzu billah. Dan seolah-olah suami tidak pernah melakukan kebaikan. Apabila berbuat salah sedikit saja, kalaupun itu dianggap salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila imra'atin," Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada seorang wanita, "la tashkur li zawjiha," yang tidak pernah bersyukur kepada suaminya, tidak pernah mau bersyukur kepada suaminya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau melihat wajah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari wanita-wanita tersebut yang tidak pernah mau bersyukur kepada suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu, padahal sang istri masih membutuhkan suami. Jadi yang kedua, amalan khusus bagi kaum wanita ummahat yang dapat memudahkan jalan bagi mereka masuk ke dalam surga, yaitu senantiasa taat ambil ridhonya suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang lain. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, salah satu jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga, yaitu menegakkan at-tauhid. Memiliki akidah yang benar. Berusaha untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. dan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Karena kenapa ya ikhwani, tauhid ini merupakan salah satu kuncinya surga. Dan merupakan syarat diterimanya amalan ibadah umat manusia. Tanpa tauhid tidak diterima amalannya dan menjadi penghuni neraka. Jelas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami akan paparkan kelak di hadapan kalian amal perbuatan yang telah kalian lakukan. Berapa tahun kita hidup di dunia? 50 60 tahun 70 tahun kita beribadah, menjalankan sholat 5 waktunya, ditambah dengan sholat sunnah berjamaah, menjalankan sholat wajib, kemudian melaksanakan puasa Ramadan, ditambah dengan puasa sunnah, mengeluarkan uang zakat, mengeluarkan sedekah, berangkat haji dan umrah, kemudian berbuat syirik sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahu abaman, dan jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Ini pentingnya tauhid. Faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amal perbuatan kalian yang diamalkan di muka bumi selama mereka hidup debu. Enggak ada artinya. Karena berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak pandang bulu, baik bagi jin, manusia, bahkan kepada para nabi sekalipun. Dan tidak terkecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik." Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, dan diwahyukan kepada umat-umat dan para nabi-nabi sebelum engkau. "La in asyrakta la yahbathanna 'amaluk." Apabila engkau berbuat syirik, antarnya kepada siapa? Kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apabila engkau berbuat syirik, la yahbathanna 'amaluk, kami akan lenyapkan segala macam amal perbuatan yang telah engkau lakukan. Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun, kalau mereka berbuat syirik akan dihapuskan segala yang mereka amalkan. Tauhid merupakan hak paten yang wajib untuk kita tegakkan. Orang yang tidak menegakkan tauhid, maka tidak memiliki kunci bagi mereka masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, diharamkan bagi mereka surga. Kalau sudah diharamkan bagi mereka orang-orang yang berbuat syirik surga, mana tempat kembalinya? Wa ma'wahumun nar. Tempat kembali mereka adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Mereka tidak memiliki seorang pun yang akan dapat menolong. Ini bahaya. Dan ini pentingnya tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah, orang yang paling bahagia yang akan berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang mengatakan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hati. Ustaz, kalimat la ilaha illallah kunci surga, setiap hari kita amalkan sekali lagi. Naam, kalimat la ilaha illallah kuncinya surga. Tapi yang sudah kita sebutkan pada sesi pertama, kalimat la ilaha illallah ada maknanya, ada syaratnya, ada rukun-rukunnya, harus diamalkan, harus dimengerti. Ada seorang pemuda mendatangi Wahab ibn Munabbih. Kata pemuda tersebut, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah? Kata Wahab ibn Munabbih, na'am, ya. Kunci surga untuk membuka pintu surga adalah la ilaha illallah. Walakin ma min miftah illa walahu asnan. Akan tetapi setiap kunci itu pasti ada gigi-giginya, ada lengkuk-lengkuannya, ada naik, ada turun. Fa idza ataita bil miftah laha asnan yuftaha. Kalau engkau mendatangkan kunci yang lengkap dengan giginya, lengkuannya, naik turun, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang panjang, maka pintu akan dibuka. Kalau engkau mendatangkan kunci tanpa ada gigi-gigi lagi, tidak akan bisa dibuka pintunya. Begitu juga surga, yang mendatangkan kalimat la ilaha illallah dengan maknanya, dengan rukunnya, dengan syarat-syaratnya, maka dipermudah bagi dia untuk masuk dalam surga. Oleh sebab itu merupakan salah satu yang disyariatkan ketika melihat seorang yang dalam keadaan sakarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Berikan talqin, sebutkan talqin kepada orang-orang yang dalam keadaan sakarat akan melepaskan kehidupan mereka dari dunia dengan lafaz la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, madza dakhala al-jannah. Barang siapa yang terakhir keluar dari lafaz mulutnya kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Kalau tidak dimulai dari sekarang akan berat para hadirin. Jangan dianggap gampang kelak pada sekarang. Mungkin sekarang kita mengatakan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak diamalkan rukun la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, belum tentu kita bisa mengucapkannya kelak. Dan semoga kita semua dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melafadzkan kalimat tersebut. Dan ini para salafuna salih, para ulama, mereka berhati-hati senantiasa meminta, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah. Yang mana dengan itu mereka akan mendapatkan jalan yang mudah masuk ke dalam surga. Yang terakhir kalimatnya sebelum wafat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka pada poin yang ketiga ini, bahwasanya tauhid merupakan hak mutlak seorang hamba yang akan dimudahkan jalannya masuk menuju surga. Sebuah kisah yang terjadi kepada Imamul Muhaddithin, imamnya ahli hadis yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi. Bagaimana semangat atau bagaimana para ulama di dalam mengamalkan semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam perkara kalimat la ilaha illallah ketika ajal menjemput mereka. Abu Zur'ah Ar-Razi merupakan seorang muhaddits yang memiliki murid yang banyak. Ketika umur beliau sudah tua, sakit-sakitan, beliau berbaring di atas kasurnya. Dan pada saat itu, beliau dalam keadaan sakaratil maut. Melihat Abu Zur'ah dalam keadaan sakaratil maut, para santri-santrinya pun berkumpul di hadapan beliau. Santrinya banyak. Dan di antara santri senior ada tiga orang. Yang pertama bernama Mundhir ibn Syahdan, kemudian Ibnu Wara, dan Abu Hatim Ar-Razi. Murid-muridnya beliau banyak. Dan tiga murid seniornya, Ibnu Wara, kemudian Al-Mundhir ibn Syahdan, kemudian Abu Hatim Ar-Razi. Melihat sang guru dalam keadaan sakaratul maut, murid-murid senior ini merasa iba. Bagaimana caranya kita mentalkin beliau? Ini guru kami yang memiliki sekian ratus bahkan sekian ribu hadis, berikut sanad-sanadnya, berikut perawi-perawinya. Yang mana Abu Zur'ah Ar-Razi menghidupkan seluruh waktu untuk mempelajari hadis, untuk menulis hadis, untuk menulis sanad dan rawi-rawi hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka bertiga ini kemudian musyawarah, bagaimana cara kita mentalqin guru kami Abu Zur'ah. Kemudian mereka sepakat untuk menyebutkan sebuah hadis dengan para perawinya. Mudah-mudahan dengan itu sang guru ingat, karena cintanya terhadap ilmu hadis. Ibnu al-Wara kemudian memulai, haddatsana Abu 'Asim qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far qala haddatsana Shalih sakata wa lam yujawiz. Dimulai oleh muridnya Ibnu al-Wara, diriwayatkan kepada kami dari seorang rawi yang bernama Abu 'Asim. Abu 'Asim dari Abdul Hamid ibn Ja'far, Abdul Hamid ibn Ja'far dari Shalih. Tidak mampu untuk melanjutkan, tidak kuat. Ibnu al-Wara tidak sanggup, kemudian berpindah setelah itu kepada Munzir ibn Syadzan. Qala haddatsana Abu 'Asim qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far qala haddatsana Shalih sakata wa lam yujawiz. Kata Munzir ibn Syadzan, diriwayatkan kepada kami Abu 'Asim, Abu 'Asim dari Abdul Hamid, Abdul Hamid dari Shalih. Beliau pun terdiam, berlinang air mata dan tidak mampu melanjutkan silsilah sanad hadis yang dia inginkan supaya sang guru mengingatnya. Tinggal murid senior yang ketiga yang bernama Abu Hatim Ar-Razi. Kata Abu Hatim Ar-Razi, haddatsana Bundar wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu 'Asim qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far qala haddatsana Shalih sakata wa lam yujawiz. Kata Abu Hatim, telah diriwayatkan kepadaku dari Bundar Muhammad ibn Bashar, kemudian dari Abu 'Asim, Abu 'Asim dari Abdul Hamid, Abdul Hamid dari Shalih. Abu Hatim pun tidak mampu melanjutkan, melihat keadaan sang guru merasa iba. Setelah selesai Abu Hatim, tiba-tiba Abu Zur'ah Ar-Razi yang dalam keadaan sakaratil maut teringat dengan silsilah sanad yang pernah beliau hafal, kemudian beliau mengatakan, haddatsana Bundar qala haddatsana Abu 'Asim qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far qala haddatsana Shalih ibn Abi 'Arif an Katsir ibn Murrah an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, kemudian beliau pun wafat, belum sampai melanjutkan dakwah dan jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mestinya kelengkapan hadis masuk ke dalam surga sampai selesai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau pun wafat. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang terakhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam majlis ini bersama kaum muslimin dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya mampu mengamalkan apa yang telah kita dengar. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemudahan di dalam menjalankan berbagai macam ibadah sampai ajal menjemput kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.